Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Durrul Bahiyyah al-Imam Syaukani Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke bab al-Itq. قال رحمه الله تعالى باب العتق. العتق yaitu pembebasan budak. Pembebasan dari budak di sini itu disyariatkan ketika seseorang mendapatkan tawanan perang dan ghanimahnya dia mendapatkan budak. Ketika budaknya tadi dalam keadaan kafir kemudian masuk Islam, dan budaknya tadi baik Islamnya agar dia bisa memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih leluasa, bebas, maka dianjurkan untuk dibebaskan. Al-Itq di sini secara bahasa yaitu al-khulus, al-istiklal, yakni membebaskan dia, memerdekakan dia. Dan secara istilahan bahwa takhlisur raqabah min ar-riq, terselesaikan dari perbudakan, takhlisur raqabah dari belenggu lehernya dari perbudakan, min ar-riq, menjadi bebas. Fawal masyru' sebagaimana dalil dari Al-Quran wa sunnah wa kadzalika ijma para ulama, yang sebagaimana nanti kita akan sebutkan dalil tentang keutamaan membebaskan budak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fatahriru raqabati mu'minah, dia membebaskan budak yang mukminah. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang penjelasan kebaikan seseorang yang membebaskan budak, faqqur raqabah, bebaskan budak, karena keutamaannya banyak sekali. Sebagaimana dalil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan membebaskan budak yang muslimah, muslim atau muslimah. Dalil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ayyu mamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman istanqadallahu bikulli 'udbin minhu 'udwan minhu minan nar. Hadis muttafaqun alaih. Hadis tentang keutamaan membebaskan budak sebagaimana dalil dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang muslim yang di mana dia membebaskan seorang budak yang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan setiap anggota tubuhnya. Istanqadallahu bikulli udwin minhu udwin minhu minan nar, dari api neraka. Ya, di mana dia membebaskan seorang budak yang muslim, maka akan terselamatkan dari anggota tubuhnya. Di mana budaknya tadi punya tangan, maka tangan yang membebaskan tuannya tadi akan terselamatkan dari api neraka. Kepalanya, kakinya, semua anggota tubuhnya. Maka si tuannya tadi, sayyidnya tadi akan terbebaskan dari api neraka. Bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain oleh Tirmidzi dari hadis Abi Umamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyu mamri'in muslimin ataqa imra'atain muslimatain kanata fikakahu minan nar. Yani tidaklah seorang muslim dia membebaskan dua budak muslimah, maka keduanya akan menjadi penyelamat dari api neraka. Ini keutamaan yang besar di dalam membebaskan budak. Dan pembebasan budak di sini bisa dia membebaskan dengan sendirinya. Sudah, kamu saya bebaskan. Atau dengan kafarah, bisa dengan nadar atau dengan kafarah. Seseorang bernadar akan membebaskan budak, atau dengan kafarah. Kafarah di sini seperti seseorang yang pembahasan telah kita bahas, jima fi nahari Ramadan, hubungan dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadan. Ada kafarahnya. Apa itu kafarahnya? Yaitu membebaskan budak, yang pertama. Yang kedua, berpuasa syahraini, shaum syahraini mutatabi'ain. Kemudian ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Kafarah yang lain seperti kafarah adh-dhihar. Sebagaimana pembahasan telah kita bahas di kitabun nikah, seseorang yang mengatakan kepada istrinya, anti alayya kabahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Jadi memisalkan seperti ibunya. Ucapan di sini ucapan adh-dhihar. Maka wajib bagi dia untuk membayar kafarah, yaitu membebaskan budak pula, atau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Baik. Tadi hadis tentang keutamaan membebaskan budak, yaitu akan terselamatkan anggota tubuhnya dari api neraka. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, babul itq afdalur riqab anfasuha. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa afdalnya ar-riqab, budak yang dimerdekakan, yaitu yang paling bernilai. Anfasuha. Karena nilai budak itu berbeda-beda. Ada yang harganya mahal, ada yang budak harganya itu sedang, ada yang budak yang harganya murah. Sehingga yang paling afdal itu yang paling bernilai. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, sa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali afdal? Amalan apakah yang afdal? Kemudian Nabi mengatakan, imanu billah, beriman kepada Allah, wa jihadu fi sabilihi. Qultu, kemudian aku bertanya kembali, fa ayyu riqabi afdal? Budak apa yang afdal apabila dibebaskan? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaha samanan wa anfasuha inda ahliha. Itu yang harganya mahal, wa anfasuha inda ahliha, dan juga yang paling bernilai, paling berharga dari pemiliknya. Ini kepunyaan pemiliknya. Kepunyaan pemiliknya yang paling berharga, bernilai. Hadis muttafaqun alaih. Ini dalil tentang bahwa membebaskan budak yang paling afdal yaitu yang a'laha tsamanan, yang mahal, tentunya dikarenakan mahalnya tadi bernilai, dia mempunyai nilai tersendiri, cerdas atau gesit atau yang lain sebagainya, berbeda dengan budak yang tidak bernilai atau nilainya rendah. Suruh kerja, tidur misalkan, lemas, berbeda dengan budak yang bernilai. Nah, sehingga ada harganya. Sehingga yang paling utama yaitu yang tadi, yang paling bernilai. Dan juga di sana terdapat dalil, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, bahwa kebaikan itu, datangnya kebaikan itu ketika engkau menginfakkan atau mensedekahkan apa-apa yang engkau sukai. Sebagaimana seorang sahabat yang di sana mempunyai tanah kebun yang bernilai tinggi dan mempunyai air yang bagus. Nah, ingin disedekahkan. Yang paling cintai, tanah yang paling dia cintai. Qala wa yajuz al-itq bi syarti al-khidmah wa nahwiha. Diperbolehkan al-itq, membebaskan budak, bi khidmah, dengan khidmah, dengan syarat sebagaimana. Ini tentang pembebasan bersyarat sebagaimana hadis Safinah, qala kuntu mamlukan li Ummi Salamah, saya waktu itu masih menjadi budaknya Ummi Salamah. Qalat, kemudian Ummi Salamah mengatakan, u'tikuka wa ashtaritu alaik an takhduma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ishta. Saya akan bebaskan engkau dan saya syaratkan kepada engkau antakhduma, engkau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ishta, selama engkau hidup. Hadis rawi Ahmad dan juga Abu Daud, dan juga dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Mubir rahmatullahi taala alaih fil jami' as-sahih. Ini dalil menunjukkan tentang diperbolehkan seseorang untuk membebaskan dengan syarat, sebagaimana syarat dalam hadis yang tadi kita sebutkan, yang di mana Safinah menjadi budaknya Ummu Salamah dan dibebaskan, dan syaratnya menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ishta. Fahadha jaiz. Dan syarat seperti ini bahwa jaiz. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa man malika rahimahu ataqa alaih, barang siapa yang memiliki budak yang masih punya hubungan keluarga, kerabat, ataqa alaih, maka wajib baginya untuk membebaskannya. Di sana terdapat dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan tapi sanadnya lemah. Man malaka dha rahim mahramin fahuwa hurrun, barang siapa memiliki kekerabatan dalam budak, maka fahuwa hurr, bebaskan. Walaupun hadis ini sanadnya lemah, akan tetapi ini mimbab silaturahim, menyambung tali silaturahmi ketika dia mendapatkan budak dan ternyata itu masih ada hubungan kerabat. Nah, sepupunya misalkan atau yang lainnya, maka dibebaskan. Agar dia bisa terbebaskan dari belenggu perbudakan dan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan leluasa. Karena seorang budak adalah milik dari tuannya, sehingga kapanpun tuannya itu memanggilnya untuk bekerja dan sebagainya, maka dia wajib untuk menuruti tuannya karena dia milik tuannya. Sehingga ketika seseorang membebaskan saudaranya, yang di mana saudaranya itu budak, kemudian dibebaskan, dia beli kemudian dibebaskan, atau dia mendapatkan orang tuanya, dia beli kemudian dia bebaskan, dia dilihat orang tuanya menjadi budak dan dia berusaha untuk membeli budak itu karena itu merupakan orang tuanya, kemudian dia bebaskan. Hal ini sebagaimana keutamaan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah menyebutkan, la yajzi waladun waliduhu illa ayyajidahu mamlukan fayu'tiqahu. Hadis Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, seorang anak dia tidak akan bisa membalas budi orang tuanya yang telah mendidiknya, membesarkannya, illa, kecuali dia mendapatkan orang tuanya mamlukan, dalam keadaan budak. Fayu'tiqahu, kemudian dia membebaskannya. Dia melihat orang tuanya dalam keadaan budak, perjualbelikan. Anaknya yang membelinya kemudian membebaskan. Begitu juga seseorang apabila dia mendapatkan kerabatnya yang masih ada hubungan keluarga. Tayyib. Qala wa man masala bimamlukin fa alayhi ayu'tiqahu wa illa a'taqahu al-imam aw al-hakim. Wa man masala, barang siapa yang masala di sini mencacati, melukai, memukul atau lain sebagainya. Bimamlukihi, jadi budaknya. Fa'alai ayu'tiqahu, maka wajib baginya untuk membebaskannya. Wa illa a'taqahu al-imam awil hakim. Atau kalau tidak, yang membebaskan adalah imam atau al-hakim. Seseorang yang mempunyai budak tidak boleh baginya untuk melukainya dengan memukulnya atau mencacatinya dengan besi panas dan lain sebagainya. Fahadamayus, maka dibebaskan. Kalau memang budak untuk dipekerjakan, silakan dipekerjakan. Tapi jangan sampai dilukai. Hal ini sebagaimana tentang kisah Al-Muawiyah bin Hakam Sulami radhiyallahu taala anhu, yang di mana dia punya budak wanita, budak perempuan. Yang budaknya di sini disuruh oleh Muawiyah untuk mengembalakan kambing di sekitar Gunung Uhud dan sekitar Jawaniyah, daerah Jawaniyah. Kemudian Muawiyah memperhatikan dan kambingnya tadi dimakan, satu kambingnya dimakan oleh serigala. Kemudian Muawiyah merasa kesal. Falatamahu, ditempeleng budaknya tadi. Kemudian merasa bersalah. Merasa bersalah apa yang telah dia lakukan. Kemudian setelah itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku telah memukul dia karena dia lalai? Yani mengembala kambing, ternyata kambingnya dimakan oleh serigala. Kemudian aku memukulnya. Apakah aku bebaskan? Kemudian Nabi mengatakan, datangi dia ke sini. Datangkan dia. Kemudian ketika datangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menanyakan dengan pertanyaan yang ma'ruf, yaitu ainallah. Di mana Allah? Kemudian perempuan tadi mengatakan, berarti mengatakan fis sama. Kemudian dia mengatakan, man ana, siapa saya? Perempuan tadi mengatakan, anta Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Muawiyah, itikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia adalah merupakan wanita yang mu'minah. Seorang budak yang di mana ditempeleng oleh Muawiyah Ibn Hakam Sulami, kemudian Nabi SAW memberikan pertanyaan tentang permasalahan tauhid dengan menanyakan ayat Allah. Jadi Nabi mengetes sejauh mana keilmuannya, pengetahuannya dia tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia langsung mengatakan Allah fis sama. Dia mengatakan man ana, Rasulullah mengatakan siapa saya, engkau Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan bebaskan dia. Ini dari menunjukkan bahwa seseorang yang melukai memukul dan sebagainya. Dan dia termasuk dari seorang budak yang beriman, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bebaskan dia. Karena keutamaannya besar sebagaimana di awal yang tadi kita sebutkan, akan terselamatkan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka. Ketika seseorang menawan, ditahan dalam peperangan, mendapatkan ghanimah budak dalam keadaan kafir, kemudian dia masuk Islam, kemudian bagus keislamannya, mendalami, dan dia dalam masih seorang budak, bebaskan dia agar dia lebih bisa leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini insyaallah taala. Kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.